Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa qaddara fahada arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala al-mustafa wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua lewat udara dalam kajian penyejuk hati tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan ini kita telah sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah kami tutup atau kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan tentulah kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Penghapus dosa bagi hamba-hambanya yang melakukan kesalahan atau kekhilafan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan. Dan setiap yang melakukan salah itu, sebaik-baik di antara mereka adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menghimbau, mengajak kepada Bani Israel dan orang-orang Nasara yang tergolong dalam Ahlul Kitab untuk masuk ke dalam ajaran Islam, untuk memeluk Islam dan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengimani Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Sebab sama kita ketahui dalam pertemuan yang lalu, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah itu berupaya dengan sedemikian rupa untuk menghempang, menghalang-halangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, walaupun mereka tidak pernah berhasil untuk melakukan itu. Karena apa? Karena jaminan tersebarnya agama Allah ini langsung ditangani, langsung jaminan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik di sini adalah kata-kata yang disebutkan la kaffarna anhum. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Ini sangat menarik sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa orang-orang Yahudi dan Nasrani jika mereka ingin memeluk Islam. Dan sebenarnya lah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan ayat ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-Islam yajubbu ma qablahu. Kedatangan Islam atau masuknya seseorang itu ke dalam Islam itu menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu kita akan lebih mendalam dalam kajian ini, sebab pada kesempatan ini telah hadir para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar untuk memberikan kontribusinya dalam tafsir ayat ini. Fadhol Ustaz Fajrul. Iya. Nah, ini ada pertama firman Allah, yaitu walau anna ahlal kitab. Lau di sini adalah sebagai huruf syarat, harfu syartin artinya, yang jawabannya adalah harfu lam yang kata kerjanya itu bergandengan dengan kafarna, la kafarna. Artinya jika seandainya mereka itu beriman, siapa mereka itu adalah ahli kitab atau ahli kitab beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukan saja menghapuskan dosa-dosa mereka, tapi Allah juga masukkan mereka ke dalam surganya. Wala adkhalnahum. Jadi lam kedua itu merupakan jawaban yang kedua dari kata lau tersebut. Kenapa Allah memberikan keyakinan, memberikan apa jawaban seperti ini? Supaya ahli kitab itu yakin bahwasanya mereka itu Allah masih berikan kesempatan kepada mereka itu untuk berbuat kebaikan dari dosa-dosa yang sudah mereka perbuat. Makanya di sini ayat ini masih membukakan jalan. Walaupun ahlul kitab ini pada zaman dahulu banyak sekali mereka itu membuat kesesatan, artinya menjadikan pengikut-pengikutnya itu supaya tidak mengikuti umat Islam dengan cara berbagai cara. Karena di sini kalau kita berbicara tentang ahlul kitab Arifin ini, kata berarti kita berbicara tentang karya, karya tulis mereka, yang mana kebanyakan dari dulu sampai sekarang sama-sama yang mana yang berhadapan dengan Islam selalu mendiskreditkan atau menjelekkan Islam itu sendiri. Memang ini kalau kita lihat kajian sebelumnya, yaitu ayat 65 dari surat Al-Ma'idah ini, yang di firman Allah potongan ayat itu di pertengahan, وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ, artinya mereka itu tidak pernah bosan untuk berbuat kerusakan, baik itu dari kitab suci mereka masing-masing, ahli kitab ini, orang Yahudi ini, ataupun dari sikap dan perangai mereka itu selalu ingin menjauhkan umat Islam itu dari ajarannya dengan memakai cara yang bermacam-macam yang sudah ditempuh. Begitu. Mungkin dari Ustadz Arifin ingin menambahkan sedikit? Iya, kalau saya melihat ini suatu hal yang sangat baik di awal tahun 1429 Hijriah, bahwa kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membuka pintu tobat, kata Ustaz Ardiansah tadi, kepada ahli kitab, dan tidak saja menghapuskan dosa, kata Ustaz Fajrul, tapi juga memasukkan mereka ke dalam surga, maka umat Islam min babil aula, dari pintu lebih utama lagi untuk dapat meraih hapusan dosa ini dan surga tadi. Jadi ini merupakan pintu harapan yang begitu besar yang dibuka Allah di awal tahun dalam surat Al-Ma'idah ayat 65 ini. Artinya apa? Ahli kitab saja diberi peluang, masa hambanya umat Islam tidak? Kalaulah ada orang mengatakan, apa mungkin Pak Ustadz, dosa saya sudah melimpah ruah, perbuatan dosa besar apa yang tidak saya lakukan? Durhaka kepada orang tua ya sudah, membunuh orang juga biasa, berzina makanan sehari-hari katanya, judi ya udah jelas katanya, masih ada nggak pintu taubat? Bagaimana nih Ustadz Ardiansah? Ya tentu pintu taubat itu seperti yang dikatakan Ustadz Zainal tadi, dibukakan Allah Subhanahu Wa Taala pagi dan siang kepada hambanya yang ingin bertobat. Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan taubatnya. Namun yang perlu kita sampaikan kepada para pendengar saat sekarang ini adalah, ketika hidayah itu datang kepada diri Anda, maka segeralah Anda untuk menyambut hidayah itu. Jangan ditunda. Ketika Anda ingin bertaubat, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sucikan badan, berwudu, dan segeralah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dosa apapun yang Anda lakukan itu pasti diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun itu syirik. Syirik itu kalau dengan taubat dan nasuha, insyaallah Allah akan mengampunkannya. Oleh karena itu, dalam sebuah kisah kan sudah beberapa kali kita sampaikan di radio yang kita cintai ini, bahwa ada seorang pemuda yang telah membunuh sebanyak 99 orang. Dan kemudian dia membunuh pula salah seorang ulama. Jadi lengkap 100 orang yang dia bunuh. Dan kemudian dia terdesak untuk tetap, untuk bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika dia ingin belajar bertaubat itu tadi, di tengah perjalanan tiba-tiba dia meninggal dunia. Nah, dalam riwayat itu, riwayatnya riwayat sahih, dapat dilihat di dalam Musnad Imam Ahmad, bertikailah antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan bahwa ini adalah bahagianku. Karena dia malaikat rahmat mengatakan ini bahagianku karena dia memang sudah mau bertaubat. Iya. Dan kemudian malaikat adab juga berkeras, ini bahagianku karena dosa-dosanya yang telah lalu cukup besar. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kedua malaikat itu tadi untuk mengukur jalan yang sudah ditempuh menuju kepada ulama di mana dia akan belajar tata cara bertaubat dengan jalan yang belum dia tempuh. Ternyata jalan yang sudah dia tempuh lebih sejengkal saja, di dalam riwayat yang lain disebutkan lebih sehasta panjangnya daripada yang belum dia tempuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kedua malaikat itu, kalianlah yang menjadi saksi bahwa dosa-dosa pemuda ini telah aku hampuskan. Iya, Subhanallah. Iya. Ya, dosa yang begitu luar biasa dihapuskan oleh Allah. Kalau kita lihat juga di sini suatu hal yang menarik dikaitkan dengan ayat 64 yang lalu, ketika disebutkan innallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, walaupun itu dilakukan oleh ahli kitab, tetap saja Islam sebagai agama damai tidak mengajak ahli kitab itu dengan cara yang kasar, dengan cara yang kejam, tetapi Allah mengatakan di ayat 65 ini dengan panggilan yang begitu menyejukkan. Wahai ahli kitab, perbuatan kamu yang merusak itu, wayas'auna fil ardi fasada itu, jangan kamu lakukan. Karena itu selain tidak baik bagi dirimu sendiri, bagaikan bumerang, senjata makan Tuhan, juga tidak baik bagi manusia di muka bumi ini. Mari kita ke jalan damai, beriman dan bertakwalah. Ini merupakan panggilan kasih yang itu identik tertuang jelas di dalam ayat suci Al-Quran. Iya. Jadi kalau ada yang menyatakan Islam itu agama teroris, kekerasan, itu sebenarnya sangat jauh dari apa yang kita kaji pada hari yang berbahagia ini. Iya. Dan ketika kita mendengar ayat 65 dari surat Al-Ma'idah ini artinya orang-orang ahli kitab itu sudah banyak mereka memang melawan dengan Tuhan. Begitu. Jadi dengan perkataan atau firman Allah seperti ini, Allah masih membukakan pintu untuk berbuat kebaikan. Contohnya begininya, antara kita. Kalau ada seseorang bermasalah dengan kita, kita mengatakan kepada kawan yang lain, kalau setelah si fulan itu ingin bagus lagi kembali bertobat, silahkan ikut dengan aku. Artinya masih diberikan kesempatan. Ini menandakan memang sebagaimana yang diapakan Ustaz Arifin tadi, bahwasanya Islam ini adalah memang betul-betul rahmatan lil alamin. Iya. Tapi yang menjadi permasalahannya Ustaz, kadang-kadang orang-orang kafir ini sampai mereka itu memuji Rasulullah, bahkan dimasukkan misalnya contoh ke dalam buku menjadi 100 tokoh dan Rasulullah itu menjadi tokoh yang utama, yang penulisnya ini, kenapa mereka tidak beriman kalau mereka ingin betul-betul mengakui bahwasanya Rasulullah itu memang tokoh utama? Bagaimana pandangan Ustaz? Apa artinya? Iya, jadi oleh karena itulah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan amanu wattaqau. Keimanan ini permasalahan keyakinan. Dan keyakinan itu tentu letaknya ada di dalam hati. Dan ketika Rasulullah menanyakan kepada seorang budak wanita, ya, ainal iman, kemudian budak wanita itu tadi menunjuk ke dadanya. Dan kemudian Rasulullah menyuruh kepada sahabatnya untuk memerdekakan wanita, budak wanita itu tadi. Artinya apa? Memang keyakinan itu berada di dalam dada. Dan keyakinan itu tidak dapat dirubah atau diubah dengan mudah, ya. Artinya bisa saja seseorang itu meyakini itu baik, tetapi belum tentu dia beriman dengan hal itu. Iya. Oleh karena itu tadi saya katakan bahwa ketika ada dorongan untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, segerakan, jangan ditunda-tunda. Dan begitu desakan keimanan itu meningkat di dalam diri Anda, apakah itu mungkin karena Anda melihat sesuatu kejadian atau mendengarkan sesuatu ayat, maka segerakanlah untuk bertaubat kepada karena Allah. Karena kita tidak tahu kapan nyawa ini betul, akan dicabut. Betul. Ya? Dan kita tidak tahu apakah hidayah itu diulang oleh Allah Subhanahu wa taala kedatangannya atau tidak. Nah, ini jadi menarik sekali di mana banyak sekali disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, bukan Allah tidak menurunkan hidayah, tetapi orang itulah yang lari daripada hidayah itu. Contohnya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia peluang untuk sehat atau sembuh dari penyakit, ini adalah sebenarnya peluang untuk bertaubat. Tetapi sangat disayangkan begitu dia sembuh, kembali dia kepada kemaksiatan yang baru atau yang sudah dia lakukan begitu. Nah, ini menjadi hal yang perlu sebagai renungan. Oleh karena itu, kepada kita semua yang mendengarkan acara ini, marilah kita kembali merenungkan diri kita sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Fajrul berulang-ulang di awal tahun baru Islam 1429 Hijriah ini, tahun baru umat Islam yang sebenarnya. Marilah kita awali kehidupan kita dengan kembali membuka lembaran yang putih, yang baik, dan mari kita hiasi dia dengan tinta emas, dengan amal ibadah. Semoga kehidupan kita menjadi berkah, dan keberkahan itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Ardiansyah bersama tim terjemah Safir Al-Azhar mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.